Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa putra Ummu Sulaim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dari Allah untuk hamba-Nya, dan telah kita ketahui bagaimana kesabaran Ummu Sulaim dalam menghadapi ujian yang berat ini. Suaminya Abu Talha radhiyallahu anhu, ketika mengetahui hakikat bahwa putranya telah meninggal, maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang maksudnya adalah seorang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat musibah menimpanya. Seorang yakin bahwa dirinya adalah milik Allah dan hanya kepada Allah pula nantinya akan kembali. Di sini ada faedah keutamaan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang sabar, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kami akan kembali. Mereka adalah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi seperti ini sunnahnya seorang mukmin ketika dia ditimpa oleh musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu Ummu Salamah, ini bukan Ummu Sulaim, Ummu Salamah, ketika suaminya yaitu Abu Salamah meninggal, Rasul alaihi salatu wasalam menuntunkan Ummu Salamah dan keluarganya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa saya, dan berilah ganti untuk saya yang lebih baik darinya. Orang yang mengucapkan doa seperti ini, maka akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Salamah meninggal dan Ummu Salamah dituntunkan membaca doa tadi, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian dia mau melanjutkan doanya, ragu dia. Di mana Rasul di situ mengatakan wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, apa ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Setelah dia pikir ternyata ini adalah bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia lanjutkan doa itu. Kemudian Allah ganti betul untuk Ummu Salamah suami yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Di mana ketika Ummu Salamah sudah selesai idahnya, dilamar oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, bukan saya menolak lamaranmu, tetapi saya ini seorang wanita yang sudah umur. Saya juga punya sifat cemburuan. Dan anak saya juga apa banyak. Bukan saya menolak lamaranmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, sinni sinnuki. Ya, umur saya ya seperti umurmu. Artinya ya saya juga sudah apa? Lanjut usia. Adapun apa yang kamu katakan, kamu punya sifat cemburuan, Allah akan menghilangkannya. Adapun apa yang kamu katakan bahwa kamu punya anak banyak, anakmu tanggunganku. Kemudian Ummu Salamah dinikah oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga dia dapat ganti yang lebih baik, ya, dari Abu Salamah. Di sini ada faedah. Seorang janda, jika dia nikah lagi dengan lelaki yang lain, andai kata nanti masuk ke dalam surga, semuanya misalnya, kira-kira sama suami yang pertama atau yang terakhir? Sama suami yang terakhir. Sama suami yang terakhir. Dahulu Ummu Darda ketika ditinggal mati oleh Abu Darda, dilamar oleh Muawiyah. Maka Ummu Darda tidak mau, karena dia mendengar dari suaminya, yang ia mendengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang maknanya bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, nanti di surga akan bersama suami yang terakhir. Ya, bersama suami yang terakhir. Tapi ya gak apa-apa kalau nikah lagi. Ya, masalahnya kan kita gak ngerti apa yang, ya. Kalau memang masih muda dan dikhawatirkan kalau tidak menikah, mungkin timbul fitnah nikah. Lebih baik seorang menjaga kehormatan. Masih muda dia. Ya. Kalau yang mengatakan, tapi sudah janji sama suami, pokoknya kita sehidup apa? Semati. Ya, yang namanya perjanjian itu kan biasanya akan dianggap kalau itu sebelum terjadi akad. Kalau sudah akad kemudian ada janji, enggak dianggap. Kemudian perjanjian yang seperti itu kalau memang akan menimbulkan mudarat. Yang lamar banyak banget, sementara ini masih perempuannya masih muda dan memang ingin nikah lagi. Kalau enggak menikah mungkin mudarat, ya sudah. Karena sudah mati suaminya kan sudah boleh dinikah oleh apa? Orang lain. Mungkin yang dimaksud sehidup semati, artinya selama masih apa? Jadi suami istri ya terus jangan pisah. Seperti itu mungkin. Tapi di sini yang terpenting bahwa seorang ketika ditimpa oleh musibah, diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa musibah kemudian dia berdoa seperti tadi kecuali Allah akan ganti dengan lebih baik. Contohnya adalah tadi Ummu Salamah. Ketika dia ragu akan mengucapkan wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti ya Allah yang lebih baik dari Abu Salamah, berhenti dia. Apa ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun karena ini adalah saran dari Nabi, dia ucapkan dan Allah ganti yang lebih baik darinya, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Pada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un terkandung pernyataan yang tulus dari seorang mukmin bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan yang tulus bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kematian, kalau kita mengingat apa yang akan kita hadapi nanti setelah kehidupan ini, maka mengingat yang seperti ini akan mendorong kita kepada mempersiapkan bekal. Jika memang ada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, toh kita pun nanti akan apa? Menyusulnya. Kita pun akan menyusulnya. Kemudian, pada ucapan Ummu Sulaim, ketika suaminya pulang menanyakan bagaimana kondisi anaknya, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Yang dimaksud oleh Ummu Sulaim, anaknya sudah meninggal. Tapi difahami oleh suaminya Abu Talha bahwa anaknya itu sudah sembuh atau setidaknya sudah membaik. Di sini ada faedah, ini yang namanya al-ma'arid atau at-tawriyah. Al-ma'arid adalah seorang mengucapkan sesuatu yang difahami oleh orang yang mendengarnya sesuai dengan lafadznya, tetapi yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara lain. Itu namanya al-ma'arid. Dan ini bukan termasuk kedustaan. Dan ini kadang dilakukan untuk menyelamatkan diri, misalnya dari orang jahat misalnya. Dahulu sebagian ulama di zaman Daulah Abbasiyah, ketika mereka dipaksa oleh penguasa yang dolim untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Antara dua pilihan, kalau mengatakan Al-Quran makhluk akan selamat, kalau tidak dibunuh, atau dipenjara, atau disiksa. Kedua-duanya pahit. Kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, walaupun ini dalam keadaan dipaksa, aslinya sih boleh-boleh saja. Yang penting hatinya tetap tidak meyakini. Tapi kan khawatir nanti umat akan apa? Mengikuti. Maka sebagian ulama menjawab seperti ini. Iya, saya yakin bahwa Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil dan Az-Zabur ini semua makhluk. Penguasa yang zalim itu mengira yakni Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu makhluk. Padahal yang dimaksud jari-jemari ini makhluk. Ini untuk menyelamatkan diri. Termasuk dari Al-Ma'arid misalnya ada dua orang yang berselisih. Si A dan si B sukanya bertengkar, berkelahi. Nggak rampung-rampung sudah. Datang dia ketiga ingin mendamaikan. Datang pada si A. Wahai si A. Sesungguhnya si B itu selalu mendoakan kebaikan kepada kamu. Dikira itu kan mendoakan ya, lepas gitu kan, mendoakan kebaikan. Padahal benar memang mendoakan setiap sholat kan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ini bukan dusta, ini namanya ma'arid. Ya, yang dengan ini seorang mengislah, mendamaikan di antara apa? Dua orang yang berselisih. Masuk pula al-ma'arid. Pak Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika diajak oleh kaumnya, waktu itu masih muda Ibrahim, diajak untuk mengikuti perayaan jahiliyah. Ibrahim alaihi salatu wasalam melihat ke bintang, kemudian mengatakan inni saqim, saya sedang sakit. Kaumnya menyangka dia sedang sakit sehingga enggak bisa apa? Ikut. Padahal Ibrahim sakit melihat umatnya apa? Ya, melakukan perayaan jahiliyah. Ini namanya apa? Al-ma'arid. Ya. Ini bukan termasuk kedustaan. Sama seperti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dengan para sahabat dalam perjalanan, dengan pasukannya dalam perjalanan, ternyata ada intel musyrikin di tengah jalan. Nyamar dia namanya intel, ya kan? Intel itu di mana-mana ada. Di majelis pun ya ada, ya, intel. Itu bertanya, "Dari mana kalian?" Nah, intel kan nyari informasi terus. Nabi dan para sahabat mengatakan, "Nahnu minal ma." Kami dari air. Jadi olah oleh intel, oh berarti ini posisi muslim ini dari tempat yang apa? Mungkin dekat sumur, dekat danau atau yang lainnya. Padahal yang dimaksud oleh Nabi dan para sahabat, kami ini dari sperma, air mani. Kan itu orang kan dari apa? Air mani. Itu namanya ma'ari. Dan ini kadang digunakan terutama untuk apa? Digunakan untuk menyelamatkan diri dari musuh. Dan ini yang terbagus. Kalau memang apa namanya? Supaya orang tidak terjatuh ke dalam kedustaan. Tapi kalau dia itu misalnya gak selamat dari orang dolim ke serius berdusta, maka di sini sebenarnya ulama mengatakan tidak mengapa. Misalnya gini, ada orang muslim yang baik berlindung di rumah kita, dikejar oleh orang yang dolim yang akan membunuhnya. Orang yang mengejar sampai di rumah kita, kemudian dia tanya, kamu tahu gak si fulan? Padahal itu di rumah kita sedang sembunyi. Tapi orang yang ngejar itu orang dolim. Boleh gak kita jujur? Di sini gak boleh kita jujur. Karena kalau jujur, saudara kita yang sembunyi itu akan ya termadorati oleh orang dolim yang ngejar tadi. Boleh kita dusta. Tapi kalau dengan selain dusta itu bisa, lebih bagus. Misalnya, oh tolong cari di sana. Itu kan dia tidak dusta. Makanya dahulu ada sebagian ulama, dia ngomong sama pembantunya, pas mungkin waktu itu dia ada aktivitas di rumah yang mungkin ingin fokus belajar atau menghafal, dia tidak ingin kalau ada tamu misalnya, dan ingin fokus waktu itu. Ngomong nanti kalau ada tamu bilang, ya, tuannya gak ada di sini. Gak ada apa? Di sini. Pas betul ketika itu datang orang yang mau minta izin menemui orang itu. Kata pembantunya, oh fulan gak ada di sini. Emang gak ada di sini, gak ada di telapak tangan itu. Tapi orang yang dengar kan taunya gak ada di sini, artinya di rumah ini. Itu namanya ma'arid. Tahu gak? Ini bukan dusta yang seperti ini. Nah. Demikian pula al-ma'arid digunakan dalam peperangan. Dan adalah Rasul alaihi salatu wasalam apabila ingin menyerang suatu daerah musuh, itu beliau tidak mengumumkan. Tidak mengumumkan. Karena akan kebocoran nanti kalau diumumkan. Kecuali hanya satu perang Tabuk, beliau umumkan secara apa namanya? Nyata. Selebihnya beliau kalau ingin perang, selalunya beliau apa? Menyembunyikan. Supaya tidak tercium beritanya oleh musuh. Kemudian, Ummu Sulaim radhiyallahu anhu radhiyallahu anha biasa dia ikut dalam perjalanan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika suatu saat beliau dengan suaminya ikut dalam rombongan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya waktu itu dia sedang mengandung. Ketika sudah mendekati kota Madinah, ini istrinya yaitu Ummu Sulaim ini, Ummu Sulaim dia merasa ingin melahirkan, kayak kerasa ingin apa? Melahirkan kandungannya. Maka tertahanlah Abu Talha di jalan, sementara Ar-Rasul dan rombongan terus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak suka kalau pulang dari pepergian lama, beliau masuk ya kepada istrinya di malam hari. Beliau tidak suka tanpa memberi tanpa ada pemberitaan sebelumnya. Nanti akan kita sebutkan faedahnya. Ketika Ummu Sulaim dan Abu Talha tertahan, sementara Rasul dan rombongan terus melanjutkan ke Madinah, Abu Talha berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku itu suka jika keluar bersama Nabi dan masuk bersama Nabi. Dan kini aku tertahan ya Allah, tidak bisa ikut masuk ke kota Madinah bersama Nabi. Keluarnya bareng, tapi masuknya enggak bareng. Yang waktu itu Ummu Sulaim dalam keadaan ingin melahirkan, ternyata dia enggak ngerasakan lagi. Dia mengatakan kepada suaminya, wahai suami, apa yang tadi saya rasakan ingin lahiran, sekarang enggak terasa lagi. Mari kita melanjutkan ya perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, maka Ummu Sulaim melahirkan anaknya. Anak yang dahulu dari hasil hubungan ketika malam apa, yang anaknya itu meninggal yang pertama itu. Ini yang didoakan barokah oleh Nabi alaihissalam. Ketika melahirkan, maka maka Ummu Sulaim mengatakan kepada anaknya, Anas bin Malik, wahai Anas, kamu bawa anak ini menghadap Nabi alaihissalam. Karena dahulu Nabi berpesan, kalau lahiran, tolong bawa ke sini. Wahai Anas, tolong. Jangan disuapi apapun. Sampai Nabi yang menyuapi. Maka diambillah bayi itu oleh Anas bin Malik, oleh kakaknya. Semalaman anak itu nangis. Dan Anas bin Malik yang melindunginya, menenangkannya. Keesokan harinya dia membawa anak itu menghadap Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan waktu itu Nabi sedang memberi cap ya pada onta atau kambing. Tidak mengapa seorang memberi cap pada onta, sapi, atau misalnya di bagian apa? Dekat pantatnya pakai apa, besi yang dipanaskan. Yang dilarang itu kan kalau memberi cap di apa? Di muka, pakai cap besi. Kan biasanya kalau onta atau sapi itu kan dicap, atau kuda di bagian apa? Ya, sininya, pinggulnya. Tidak mengapa, bukan bagian nyiksa. Yang dilarang itu kalau memberi cap di muka. Nah, waktu itu pernah Nabi Alaihissalam melihat ada onta atau binatang ternyata keluar asap dari apa? Hidung binatang. Nabi mengatakan, orang seperti ini, saya melakukan seperti ini, dikutuk. Orang melakukan seperti ini, dikutuk. Gak boleh seorang memberi cap apa di muka. Ya. Kemudian ketika datang Anas dan Nabi sedang bekerja, sedang apa? Memberi cap pada onta atau kambing. Nabi mengatakan, tunggu sebentar, nanti saya akan fokus layani kamu. Setelah itu Nabi membuang sesuatu dari tangannya, kemudian diambillah anak itu. Kemudian Nabi bertanya, ya, bawa sesuatu enggak? Bawa korma. Korma itu diberi kepada Rasulullah alaihissalam, kemudian dikunyah. Setelah lembut, kemudian dibuka mulut sang bayi tadi, kemudian dimasuki, apa namanya? Korma yang sudah dikunyah, namanya tahnik. Nanti akan disebutkan faedah tentang tahnik, insyaAllah. Kemudian, ketika dimasukkan, ya, korma juga lembut tadi, dikunyah tadi, itu sang anak dengan cepatnya, menyantapnya. Kata Nabi, lihat, orang Madinah, orang Ansar itu suka sekali sama apa? Kurma. Ya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, berilah nama untuk anak ini. Maka Nabi memberi nama Abdullah. Jadi boleh orang memberi nama pada hari kelahirannya. Tidak harus menunggu hari apa? Ketujuh. Nanti akan ada faedah. Karena di sini kan lahirnya malam. Ya kemudian apa? Keesokan harinya dibawa langsung dinamai. Kata ulama boleh, bukan sunnah. Kalau sunnahnya sih hari apa? Ketujuh. Tapi bolehnya sudah boleh. Bayi dinamai ketika hari apa? Kelahirannya. Kemudian kata perawi, tidaklah kami melihat seorang pemuda dari pemuda Madinah yang lebih utama dari dia. Abdullah ini putranya Ummu Sulaim, adiknya Anas bin Malik ini, terbunuh dalam keadaan syahid di Persia. Dan dia punya anak yang lumayan, 9 atau lebih. Itu semuanya ahli qiraatul Quran. Semuanya itu ulama. Ini barokah dari apa? Tahniknya Nabi alaihi salam. Ya, barokah dari doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kisah tadi ada beberapa faedah. Di antaranya bolehnya wanita bepergian dengan syarat bersamanya ada mahramnya. Maksud dari bepergian yakni yang sudah sampai jarak safar. Kalau belum sampai jarak safar misalnya 1 kilo, 2 kilo ya tidak harus. Karena pernah dahulu Nabi alaihi salatu wassalam melihat Asma binti Abi Bakrin, dia membawa air untuk suaminya yaitu Az-Zubair, jauhnya itu 1 mil. 1 mil itu berapa ya? 2 kilo kurang ya? Kurang lebih segitu ya. Artinya 2 kilo kurang ya, 1 mil sendiri. Artinya kalau itu bukan jarak safar ya boleh, asal ada hajat, ya ada hajat. Seorang wanita yang bepergian tanpa mahram ini telah melakukan pelanggaran. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjaga ya para wanita agar tidak tertimpa oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Islam telah memberikan aturan agar para wanita ini menjalani kehidupan ini dengan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Jadi jangan dianggap bahwa aturan yang ada pada Islam itu adalah ingin mengekang kebebasan. Sekarang kan orang sedang ramai-ramainya menggebar-gebarkan apa? Kebebasan, ya, kebebasan yang tanpa batas. Yang seperti ini tentu tidak benar. Karena enggak mungkin hidup tanpa ada aturan. Sampai pun kaum nudis yang mereka itu telanjang dan mereka itu punya pulau misalnya yang siapapun yang memasukinya harus telanjang, itu kan ada aturan kan? Berarti enggak boleh masuk ke pulau itu kecuali dengan apa? Telanjang kan berarti aturan. Enggak mungkin yang namanya hidup itu enggak diatur, itu enggak mungkin. Dan Anda kalau enggak mau diatur oleh Allah pasti akan diatur oleh makhluk dan itu lebih menjerat. Tinggal pilih aturan Allah yang akan kamu ikuti atau aturan manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin." Janganlah seorang lelaki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali bersamanya harus ada mahramnya. Kalau enggak ada, sangat berbahaya. Wala tusafir al-mar'ah illa ma'adi mahram, dan janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Ini semua dalam rangka menjaga kesucian. Ya, dalam rangka menjaga kesucian. Wanita secara umum, secara fisik, ya, dan secara mental itu lemah. Secara fisik dan mental itu lemah. Ketika sebagian wanita muslimah menyelisihi aturan-aturan yang mulia ini, maka kita dengar dan kita lihat, waliyadubillah, sebagian mereka menjadi mangsa adiabul basyariyah. Serigala-serigala berkepala hitam. Apa maksudnya? Yang menjadi mangsa orang-orang yang jahat. Wanita secara umum itu lemah fisiknya dan lemah mentalnya. Oleh karena itu Islam telah menjaga agar kesucian wanita itu tetap ya pada posisinya. Sehingga dilarang seorang wanita melakukan bepergian kecuali dengan mahramnya. Dahulu dikisahkan ada seorang wanita tawaf di Ka'bah. Tawaf loh ini. Ini kita bukan cerita apa namanya mendatangi konser atau cerita mendatangi tempat hiburan. Sedang tawaf wanita ini sendiri. Ketika perempuan ini tawaf sendiri ternyata dibuntuti oleh seorang lelaki yang jahat. Ya. Dan wanita ini kerasa, ini saya sudah dibuntuti oleh orang yang jahat. Kemudian dipanggil ya saudaranya, waktu itu ikut juga, tapi waktu itu dia sedang tawaf sendiri. Suruh nemeni. Ketika ditemani oleh saudaranya, ini orang yang jahat tadi mundur. Ya, kemudian saudaranya mengatakan, iya, serigala enggak akan mungkin makan kambing kalau dijaga oleh anjing. Serigala takut sama anjing. Makanya, tapi bukan memisalkan dia dengan anjing, oh saya seperti anjing, bukan. Artinya, kambing itu kan lemah. Butuh adanya apa? Penjagaan. Kalau kambing itu banyak, kemudian tidak dijaga, serigala itu, ya senang memangsanya. Kambing enggak punya, enggak bisa membela diri. Tapi kalau ada anjingnya takut itu serigala. Sama dengan seorang wanita ketika dia melakukan safar dengan mahramnya, maka takut itu orangnya apa? Yang jahat untuk melakukan yang tidak baik terhadap wanita tersebut. Kemudian lalu bagaimana kita lihat sebagian orang wanita muslimah dia melakukan bepergian ke luar negeri misalnya, ima bekerja sendiri tanpa mahramnya, atau mungkin dia melakukan lawatan, melakukan tur misalnya, mereka tanpa mahram. Dan sebagian itu wanita muslimah yang memakai hijab atau jilbab. Nanti ketika sudah naik di atas pesawat, seiring dengan rambu atau isyarat pengikat, ya, kursi sudah boleh dibuka, mereka berdiri, kemudian dia melepas jilbabnya, kemudian nanti berubah menjadi orang barat sudah, ya, keluar masih dalam keadaan muslimah, sudah di atas pesawat, ya, sudah diganti nanti. Turun ke negeri kafir sudah persis seperti mereka. Orang gak bisa bedakan ini muslimah atau kafiroh. Minder dengan agamanya. Sementara orang kafir itu bangga dengan agamanya. Ternyata ini muslimah kok minder dengan agamanya. Mana yang seperti ini? Ini diantara sebab seorang itu bermudah-mudah dalam melakukan safar sendirian. Kemudian diantara faedah hadis ini atau kisah ini, disyariatkannya at-tahnik. At-tahnik yaitu mengunyah sesuatu seperti kurma hingga lembut, lalu dimasukkan pada mulut bayi dan menggosokkannya pada bagian langit-langit mulutnya. Dan ini bukan khusus untuk Nabi, siapapun. Jadi siapapun ya disyariat untuk tahnik kalau dia punya bayi. Diutamakan madu, kurma. Kalau tidak ada yang manis-manisan, yang lebih utama itu madu. Kemudian baru yang lainnya. Ini diserupakan dengan orang yang berbuka puasa. Ketika perut masih kosong, yang terbagus ya ketika berbuka puasa itu adalah rutab, korma yang masih basah. Kalau enggak ada ya korma yang kering. Kalau enggak ada baru yang manis-manisan. Perutnya masih kosong. Demikian pula bayi ini. Ya, bayi yang belum memakan apa-apa, bahkan bayinya muslim ini belum menyusu. Sampai yang pertama kali masuk ke perutnya itu adalah kunyahan kurma yang dikunyah oleh Nabi dan air liurnya Nabi alaihissalam. Tidak mengapa air liur ya orang tua ya yang mengunyah kurma atau yang semisalnya, ya enggak apa-apa. Tidak mengapa. Ketika syariat membolehkan, jangan khawatir kalau di situ ada mudorot. Ya, sama ketika misalnya ada gelas seperti ini berisi air, kejatuhan lalat itu disuruh memasukkan itu lalat ke dalam air kemudian dibuang. Lalatnya kemudian airnya diminum. Karena lalat itu salah satu sayapnya ada racunnya, salah satunya ada penawarnya. Mungkin ya sebagian orang belum percaya. Tapi kalau ini berita dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada kecuali sami'na wa atho'na. Yuk kita mendengar, kita taat. Terlebih bahwa penelitian medis menyatakan bahwa seperti itu. Kan semakin memperkuat keyakinan kita terhadap berita yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa lalat itu salah satunya ada racunnya, salah satunya ada penawarnya. Kenapa seorang anak itu ditahnik, dikunyahkan kurma sampai lembut, kemudian dimasukkan ke dalam, kata ulama yang bagus, ikut dibuka mulutnya, ya, nanti digosok-gosokkan di bagian mulutnya itu, atas mulutnya, agar anak itu terlatih nanti kuat dan bisa makan. Itu diantara faedahnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian di antara faedah hadis tadi, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu disuruh oleh ibunya untuk membawa bayi. Ya kalau bayi sudah agak gede, ini bayi masih kecil yang mungkin nangis terus. Tapi lihat seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Perintah orang tuanya dijalankan dengan penuh sukacita, tidak ada keberatan. Dan kita rindu seorang anak yang seperti ini. Masih adakah anak-anak seperti Anas bin Malik yang kalau diperintah orang tua nurut, taat pada orang tua? Ya subhanallah, memang lain. Generasi yang dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wassalam memang memunculkan para tokoh yang hebat, memunculkan orang-orang yang mereka dijadikan sebagai teladan. Seorang anak dibawalah anak itu oleh Anas bin Malik. Dan saat malaman itu anak itu menangis dan terus didiamkan, dirawatnya. Bayangkan, ya. Lalu bagaimana sebagian orang, sebagian istri, padahal itu anaknya sendiri, anaknya rewel, dilemparkan kasih suaminya, kamu lah, saya capek. Ya subhanallah, seorang istri, seorang ibu terhadap anaknya, jangan seperti itu. berikan kasih sayang. Dulu pun kamu seperti ini. Coba kalau orang tua kamu dulu kayak kamu ini, kamu sudah dilempar di tong sampah, mungkin gak ada lagi kamu. Karena kamu dulu disayang oleh orang tua kamu, kamu masih hidup sampai sekarang loh. Ya, kamu sama anakmu sudah seperti itu. Oh berat, saya capek merawat anak. Ya, jangan cuma enaknya toh. Ya kan? Anak ya dirawat, nanti kamu akan mendapatkan buah dari apa? Capeknya kamu ini. Ketika anak sudah dewasa, akan tumbuh, ya jadi orang yang berbakti kepada kamu, membantu kamu. Apa kamu tidak ingin anak kamu itu baik? Dan tentu sangat berbeda sekali dengan sebagian pemuda di zaman sekarang. Mereka sulit untuk kita lihat seperti pemuda, seperti Anas bin Malik yang muda waktu itu. Apa di antara faktornya? Faqadul qudwah. Mereka enggak punya figur. Umumnya pemuda itu enggak punya figur dari orang tua. Dan banyak dari pemuda mereka mencari figur dari orang-orang yang salah. Ya, mencari figur orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai teladan. Bahkan orang tuanya sendiri enggak bisa mencontohkan kebaikan. Ya seperti ini. Dan kita hidup di zaman yang pemudanya itu lebih suka berhura-hura daripada mereka hidup serius yang bermanfaat bagi diri mereka dan bagi masyarakatnya. Seolah-olah masa muda adalah bonus yang Allah SWT berikan dan mereka untuk berfoya-foya, nanti kalau sudah tua baru apa? Bertaubat. Siapa yang bisa menjamin kalau umur Anda sampai tua? Bisa jadi Anda mati dalam keadaan sedang pada puncak ya kekuatannya. Kamu tidak tahu. Kita hidup di zaman yang umumnya pemuda itu inginnya hidup enak, tapi tanpa mau apa? Usaha. Hidup enak tapi enggak mau usaha. Inginnya minta. Nah dong sama orang tuanya. Kadang kalau sudah enggak ada, ayamnya tetangga juga hilang. Bebeknya tetangga hilang. Dan yang lainnya. Pemuda seperti inikah yang akan meneruskan perjuangan bangsa? Lalu di mana perhatian para umara wal ulama? Perhatian penguasa dan ulama, tokoh masyarakat untuk mengarahkan para pemuda kepada kebaikan. Kita sangat-sangat merindukan ya pemuda-pemuda semisal Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan lainnya dari pemuda-pemuda muslimin. Kemudian di antara faedah kisah tadi, kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam terhadap umatnya. Lihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, seorang yang penyayang, seorang pemimpin yang dekat dengan umatnya. Dekat dengan umatnya dan mengerti hajat dan kebutuhan mereka. Lihat pada ucapan beliau, ya. Barakallahu fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberi berkah kepada kamu berdua, yaitu Abu Talha dan istrinya, apa yang dilakukan pada malam itu. Kemudian juga Nabi bagaimana melayani ya adiknya Anas, sudah ditahnik, diambilnya. Seperti itu Nabi alaihi wasallam. Sayang pada umatnya. Sayang pada umatnya. Dan dahulu biasa memang para sahabat kalau mereka punya anak itu dibawa kepada Rasul alaihi wasallam kemudian ditahnik oleh beliau. Tapi ini bukan menunjukkan disyariatkannya kalau ikhwah kita punya anak bawakan ke kiai atau ustaz untuk ditahnik, tidak. Orang tuanya. Ini Nabi lain. Datang kepada Nabi kemudian dikunyahkan ya kurma atau semisalnya kemudian dimasukkan. Didoakan barokah oleh Nabi alaihi wasallam. Pernah waktu itu ada anak kecil sedang didudukkan ternyata kencing ya dipakai Nabi alaihi wasallam. Ya namanya bayi enggak ngerti kalau itu Nabi. Kalau itu Nabi enggak berani dia ngencingi. Namanya bayi. Nabi tidak marah. Ya, Nabi hanya mengatakan ambilkan air, kemudian dipercikkan. Sudah, selesai urusan. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan tidak najis dan cukup dipercikkan saja. Dan ada kata dicuci ya boleh, tapi tidak harus, tidak harus. Rasul alaihi salatu wasalam sangat sayang terhadap umatnya. Sangat sayang terhadap umatnya. Dan beliau tidak ingin jika umatnya ini tertimpa oleh sesuatu yang tidak baik. Kemudian di antara faedah kisah tadi, bolehnya seorang memberi cap ya dengan besi yang dipanaskan pada binatang. Tapi ingat, bukan di wajahnya. Bukan di wajahnya. Mungkin di bagian apa? Pinggul apa? Kuda atau sapi, unta dan semisalnya. Yang dilarang itu kalau memberi cap dengan besi panas di apa? Di bagian muka. Kemudian di antara faedah kisah tadi, orang yang pulang dari pepergian yang lama, dia dilarang masuk pulang kepada istrinya di malam hari tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi kalau dia memberitakan dia pergi misalnya sebulan, dua bulan, kemudian dia ketika mau pulang dia telpon istrinya, ini tidak mengapa. Dia enggak boleh itu kan ya tiba-tiba datang. Itu enggak boleh. kalau di malam hari. Karena biasanya wanita yang ditinggal lama oleh suaminya pergi, itu biasanya meninggalkan apa? Bersolek, ya kan?